Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini diminta untuk menggantikan jadwal Al-Ustadz Hammam hafizahullah ta'ala karena beliau berhalangan. Maka kita melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad. Tentunya kita senantiasa saling mengingatkan bahwa yang kita lakukan saat ini bukanlah amalan yang sepele, bukanlah hanya rutinitas, kan, tapi ini amalan yang sangat besar jika kita menghadirkan dan mengharapkan keutamaan-keutamaan bermajelis ilmu. Dan kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita dan mengetahui isi hati kita, apakah kita benar-benar mengharapkan keutamaan bermajlis ilmu seperti diturunkan as-sakinah, ketenangan pada kalbu orang-orang yang bermajlis ilmu, diberikan rahmat yang itu yang kita harapkan. Karena dengan rahmat itu kita bisa masuk surga, dikelilingi oleh para malaikat yang tidak bisa kita lihat, dan Allah menyebut satu persatu nama orang yang bermajlis ilmu di hadapan para malaikatnya di atas langit sana. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memasuki bab baru, bab man aghlaqal baba 'alal jar. Bab tentang orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, qala haddatsana Malik bin Ismail, qala haddatsana Abdus Salam an Laisin an Nafi'in an Ibni Umar qala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang hasan li ghairihi ini sampai sahabat Abdullah ibnu Umar. Bahwasanya beliau berkata, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun. Kata ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguh telah datang kepada kami suatu masa, aw qala hinun, atau suatu periode, ya. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Di mana pada masa itu tidak ada satu orang pun yang menganggap lebih berhak terhadap dinar dan dirham, terhadap emas dan perak, dibandingkan dengan saudaranya muslim. Maksudnya Ibnu Umar pernah mengalami suatu masa yang pada masa itu setiap muslim lebih mendahulukan saudaranya yang muslim. Tidak berebut terhadap emas dan perak. Bahkan memberi kepada saudaranya. Nah, saudaranya yang muslim. Kemudian kata beliau, summal ana ad-dinar wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Kemudian sekarang, kata beliau, dinar dan dirham, emas dan perak, lebih dicintai oleh salah seorang dari kami daripada saudaranya muslim. Nah, beliau menyatakan, adapun sekarang, orang lebih mendahulukan emas dan perak daripada saudaranya muslim. Maka kata beliau, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kam min jarin muta'alliq bijarihi yaumal qiyamati yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana ma'rufahu. Kata Rasulullah SAW, betapa banyak tetangga yang bergelayut ya, muta'alliq pada tetangganya pada hari kiamat nanti. Nah, betapa banyak tetangga yang bergelayut pada tetangganya pada hari kiamat nanti sambil berkata, wahai Rabbku, tetangga ini yang dia bergelayut padanya menutup pintunya dariku dan tidak mau memberikan kebaikan kepadaku. Hadis yang hasan li ghairihi. Maka kita akan membacakan syarah dan penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali terhadap hadis ini. Penjelasannya panjang, sehingga kita bagi dua insyaAllah. Kata beliau, hadzal haditsu fihi bayanu halis sahabati radhiyallahu anhum minal muhajirin wal ansar ma'a ikhwanihim al-muslimina umuman. Hadis ini padanya ada penjelasan tentang kondisi para sahabat radhiyallahu anhum, baik dari kaum muhajirin dan kaum al-ansar, terhadap saudara-saudaranya yang muslim secara umum. Pada hadis ini, kata Syekh Zaid, terdapat penjelasan bagaimana sahabat dari kaum muhajirin wal-ansar bermuamalah, berinteraksi dengan sesama muslim lainnya secara umum. Wa ma'al jirani wal ashabi khususan, dan bagaimana bentuk muamalah interaksi para sahabat terhadap tetangga dan temannya secara khusus, ya, dijelaskan dalam hadis ini. Kata beliau, wa dzalika annahu lamma qadimal muhajiruna 'alal ansar, ya. Nah, Syekh Zaid mulai menjelaskan bagaimana bentuk muamalah yang sangat bagus yang diperlihatkan para sahabat, di mana saat itu ketika kaum muhajirin berhijrah dari Makkah ke Madinah, kaum muhajirin ketika sampai Madinah mereka bertemu dengan kaum al-ansar. Lam yakun lil muhajirina durun wa laysa lahum amwalun. Ketika sampai di Madinah, kaum muhajirin tidak memiliki rumah dan tidak memiliki harta. Nah, karena seluruh hartanya, keluarganya ditinggalkan di Mekah untuk melakukan syariat hijrah. Sehingga ketika sampai Madinah tidak punya usaha, tidak punya rumah. Nah, keluarga ditinggalkan. Nah, yang di bawah hanyalah pakaian dan keluarga yang mau berhijrah, yang telah masuk Islam. Nah, durun di sini apa? Jamak dari darun, ya, rumah. Maka apa yang dilakukan oleh kaum al-ansar? Tasaddal ansaru lil muhajirin wa a'tauhum min diyarihim wa askanuhum wa a'tauhum min amwalihim. Kaum al-ansar saat itu menemui kaum muhajirin dan mereka memberikan rumah mereka untuk kaum muhajirin. Mereka memberikan tempat tinggal untuk kaum muhajirin, memberikan sebagian harta mereka untuk kaum muhajirin. Sampai dalam riwayat yang sahih, salah satu al-ansar menawarkan kepada salah satu dari al-muhajirin untuk memilih salah satu istrinya. Menunjukkan betapa dermawan kaum al-ansar terhadap kaum muhajirin. Tapi kaum muhajirin menolak. Yang ditawarkan salah satu istri, kemudian jika dia mau akan ditalak dan diberikan, dinikahkan kepada kaum muhajirin, itu menolak Bahkan dia ingin, yang dia inginkan hanyalah apa? Ditunjukkan pasar dan berdagang di sana. Kemudian apa? Wa akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan wal ansar. Nah, setiap dari kaum muhajirin ya, masing-masing ya dipersaudarakan dengan kaum al ansar. Nah, jadi ada teman atau saudaranya dari kaum al ansar setiap orang dari kaum muhajirin ya, ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ja'alul ansari akhan lil muhajirin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kaum ansar sebagai saudara kaum muhajirin ya. Fakana ma yara ahaduhum annahu ahaqqu bimalihi min akhihi. Dan saat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ya, salah seorang dari para sahabat itu ya, tidak memandang bahwa harta yang dia miliki itu lebih berhak untuknya daripada saudaranya. Maknanya dia memperhatikan saudaranya ya, mendahulukan saudaranya ketika kesulitan, nah, ketika tidak punya apa-apa, nah, maka itu yang dikatakan Ibnu Umar, yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar. Suatu masa ketika kaum muhajirin baru datang di Madinah, kaum Ansar benar-benar mendahulukan tamunya, mendahulukan kaum al-muhajirin daripada diri mereka sendiri. Fayaqdi hajatahu qabla an yaqdi hajata nafsihi thumma ba'da dzalika tala az-zaman wa ahabban nasu al-amwal. Di mana saat itu kaum al-ansar nah memenuhi kebutuhan kaum muhajirin terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, al-ithar ya, mendahulukan orang lain daripada diri kita. Walau kana bihim khasasa, padahal mereka kaum muhajirin juga butuh. Nah, itu suatu masa yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar. Kemudian setelah itu datanglah suatu masa ya, setelah berlalu waktu yang panjang, datanglah suatu masa yang manusia sangat mencintai harta. Nah, lakin mahma kana min hubbin minhum lil mali fa innal qurunal mufaddalata allati qala fiha nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bagaimanapun cintanya mereka para sahabat terhadap harta, nah, tetap mereka para sahabat itu termasuk tiga generasi terbaik yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum, sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Ini yang terbaik generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi' tabi'in. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 2651. Maka kata Asy-Syadz, al-khairu fiha katsir. Kebaikan yang ada pada generasi sahabat itu sangat banyak. Lidza syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam laha bil khairiyyati. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi tentang kebaikan generasi para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Dengan sabda Nabi SAW tadi apa? Sebaik-baik kalian, wahai kaum muslimin, adalah generasiku. Nabi SAW bersaksi ya, bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Wa syahadatuhu min mu'jizatihi. Kesaksian Nabi SAW yang menyatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat itu bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan generasi terbaik adalah generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in dan generasi tabi' tabi'in. Dan apa yang disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. Pasti terjadi ya. Sehingga Setelah selesai tiga generasi ini, mulai bermunculan kejelekan-kejelekan, mulai bermunculan kelompok-kelompok sesat, mulai terjadi pertumpahan darah. Menunjukkan apa? Ini mukjizat Nabi SAW. Generasi para sahabat terbaik, sedikit kejelekan padanya. Kemudian yang terbaik setelahnya adalah generasi tabi'in. Mulai ada kejelekan. Kemudian generasi berikutnya tabi'in. Tiga generasi ini yang Nabi SAW bersaksi tentang kebaikannya. Haitsu akhbara 'anil mustaqbali wa dzalika biwahyin minallahi tabaraka wa ta'ala. Di mana Nabi SAW mengabarkan tentang perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini generasi tabi'in dan tabi'in. Disebutkan bahwa itu generasi terbaik setelah generasi para sahabat. Dan itu datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Nabi SAW, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakanu ala janibin minal khairin azim, minal khairi azim. Wa in wujida min ba'dihim al-hirsu 'alal mal walakin 'alal malil halal. Maka berdasarkan sabda Nabi SAW, pada generasi sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, akan dilihat banyak kebaikan yang sangat banyak, akan terdapat banyak kebaikan, meskipun akan didapatkan dari sebagian mereka pada sebagian yang hidup pada tiga generasi ini, ada di antara mereka yang semangat untuk mengumpulkan harta. Tapi semangatnya itu mengumpulkan harta yang halal tentunya. Wa rubbama istaghna an-nas ba'dhuhum 'anil ba'dhi. Dan terkadang sebagian manusia yang hidup di tiga generasi terbaik tadi, sebagian mereka menolak bantuan dari orang lain, Karena apa? Karena telah tercukupi dengan harta yang dia kumpulkan sendiri. Maknanya apa? Meskipun cinta dunia mulai bermunculan pada tiga generasi tadi, generasi sahabat atau tabi'in atau tabi'in, tapi cinta dunia itu masih dalam perkara yang halal, tidak melanggar syariat. Masih pada perkara yang halal. Kemudian apa? Summa tataba'a az-zaman fala ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun min alladhi qablahu ila yaumil qiyamah. Kemudian setelah selesai tiga generasi terbaik tadi, setelah berlalu tiga generasi terbaik tadi, maka tidaklah datang suatu zaman, suatu generasi, melainkan generasi yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya, hingga datang hari kiamat nanti. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Imam Al-Bukhari, la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali setelah zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Dan itu kaidah yang disebutkan di sini oleh Syekh Zaid Al-Madkhali dan Syekh Al-Bukhari, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Bahwa zaman yang akan datang, seperti yang kita ada padanya ini, lebih baik daripada zaman setelah kita nanti. Dan seterusnya. Yang terbaik adalah generasi yang pertama, yaitu generasi sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in. Sehingga, kalau pada tiga generasi yang pertama, mereka mulai ada cinta terhadap dunia, mengumpulkan harta, tapi masih mencari yang halal, maka setelah generasi itu, cinta dunia tanpa melihat aturan-aturan syariat, ya, melanggar aturan syariat, mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan, ya. Semakin zaman jauh dari generasi sahabat, ya, maka banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat dan kelompok-kelompok sesat yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taksuru syurur abra mururil azmina wal a'wam, ya. Kejelekan-kejelekan itu semakin banyak. Nah, dengan berlalunya zaman dan tahun, ya, semakin banyak. Nah, karena tadi kaidahnya, suatu zaman yang akan datang itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Fala ya'ti 'amun illa wa huwa syarrun min alladhi qablahu. Tidak akan datang suatu masa melainkan masa itu lebih jelek daripada masa sebelumnya. Nah, masa sekarang misalnya yang kita hidup padanya ini lebih jelek dibandingkan dengan masa kakek-kakek kita, ya, nenek moyang kita. Kenapa? Lizuhuri ma yaqa'u minal ma'asi wal fitani wa min mahabbatil mal wasyahawat wazuhdi fil khair. Karena semakin tampak kemaksiatan-kemaksiatan terjadi di muka bumi ini. Fitnah-fitnah, cinta terhadap harta dan syahwat, dan berpalingnya manusia dari kebaikan. Dan bisa kita lihat, ya, meskipun semakin maju teknologi, ya, saat ini, ya, penemuan-penemuan semakin banyak, semakin mudah hidup kita, tapi apa efeknya? Semakin banyak kemaksiatan, melalui media-media sosial, ya, yang saat atau pada masa sebelum ditemukan teknologi-teknologi itu tidak ada kemaksiatan seperti yang terjadi pada masa ini. Nah, menunjukkan kaidah ini sangat benar yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari ini. La ya'ti zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Semakin zaman itu jauh dari generasi sahabat, maka semakin jelek keadaannya. Wal wajibu annal insana yatta'idhu wa yatadhakkaru. Yang wajib atas setiap insan adalah mengambil pelajaran dan mengingat. Annahu la yanfa'uhu idza qadima 'ala Allahi illa ma qaddamat yadahu min kulli 'amalin shalihin. Dia harus mengingat terus bahwasanya tidak akan bermanfaat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang telah dia lakukan, ya, amal saleh yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Nah, itu yang harus diingat supaya kita selalu semangat, termotivasi untuk melakukan amal-amal saleh. Mengingat apa? Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, baik keadaannya baik atau buruk, ya, kaya atau miskin, punya kedudukan atau tidak, dan seterusnya, berbeda-beda kondisi kita, itu tidak akan bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita banyak beramal saleh yang ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, ya, yatba'ul mayyita salasa, ada tiga perkara yang akan mengikuti mayit ketika diantarkan ke kuburannya. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Tiga perkara itu apa? Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Akan kembali dua, ya. Fayarji usnani wa yabqa wahid, ya. Akan kembali dua, yaitu keluarga dan hartanya, ya. Setelah dikuburkan, hartanya, ya, yang mengantarkannya, ya. Misalnya mobil atau yang lain, ya, yang mengantarkannya ke kuburan itu akan dibagi-bagikan ke ahli waris, keluarga juga akan pulang, memang akan sedih tapi lama-lama akan melupakan kita. Wa yabqa amaluhu, kata Rasulullah SAW, yang akan selalu menemani mayit itu di alam kubur, alam barzakh, dan pada hari kiamat nanti hanyalah amalannya. Nah, minal faraidhi wal wajibati wal mustahabbat wa tarkil muharramat. Nah, yang bermanfaat ketika kita bertemu Allah itu ketika kita menjalankan perkara-perkara yang wajib dalam syariat ini, perkara-perkara sunnah, meninggalkan perkara haram, wal isti'dad li liqa'illahi tabaraka wa ta'ala, dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliqa'u qaribun, ya. Pertemuan dengan Allah itu sangat dekat, kata Syekh Zaid. Mahma talal umur, fa inna liqa'allahi qarib. Bagaimanapun ya, sebanyak apapun ya umur seorang ya, maka pertemuan dengan Allah itu sangat dekat ya. Karena suatu yang akan datang itu sangat dekat tidak terasa. Bisa ditanyakan kepada orang tua kita, kakek kita ya, bagaimana mereka melalui masa yang sangat panjang, ada yang berumur 60 misalnya, 70. Mereka akan mengatakan tidak terasa sudah umur segini. Terasa dekat. Bagaimanapun atau sebanyak apapun umur seorang, maka pertemuan dengan Allah, kata Syekh Zaid, sangat dekat. Apalagi kalau kita tidak tahu ya ajal kita kapan. Tidak melihat umur ajal itu. Ajal sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Bisa saja besok kita sudah meninggal. Bisa saja besok kita sudah meninggal. Dan banyak kejadian. Santri masih mondok meninggal. Ya. Ini menunjukkan bahwa pertemuan dengan Allah itu sangat dekat. Tidak melihat usia. Belum tentu kita ini semuanya berusia sampai 60 tahun, 70 tahun. Belum tentu. Maka ini yang harus diingat agar kita semangat dalam beramal soleh, agar kita ringan menjalankan amal soleh. Yang terkadang kita merasa berat, bosan, ya, menjaga sholat lima waktu berjamaah mungkin ya. Terkadang ada yang bosan, berat. Belajar mungkin terasa bosan. Dan amal-amal soleh yang lainnya. Maka ketika kita menghadirkan bahwa pertemuan dengan Allah itu dekat, maka itu akan menyebabkan terasa ringan melakukan amal-amal soleh. Dan kita hadirkan bahwa yang kita lakukan ini, kalau dilakukan yang ikhlas, kita yakin ya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang akan disebutkan oleh Syekh Zaid, was'alu 'anil amal, akan ditanya amal yang kita lakukan di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang beramal saleh seperti para santri belajar duduk di sini bermajelis ilmu, mungkin berat, pegal, ya kan, bosan. Barang siapa yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan di dunia ini, maka akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Summa ila rabbikum turja'un, dan kemudian kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliya wa la nasira. Barang siapa yang melakukan kejelekan ya, pelanggaran syariat, maka akan dibalas sesuai dengan kejahatannya, pelanggarannya. Allah tidak akan menzalimi. Sesuai dengan pelanggaran itu yang akan dibalas pada hari kiamat nanti. Nah. Bahkan Allah itu Al-Karim, Maha Dermawan, ya. Kebaikan kita dilipat gandakan, kejelekan cuma dicatat satu. Wala yajidillahu min dunillahi waliya wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kejahatan di muka bumi ini. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minu fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun." Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, yakin Allah akan membalas amal soleh yang dia lakukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala kufrana li sa'ihi." Amal solehnya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ya. Ketika salat, ketika kita puasa, ketika belajar, kita yakin, ya. Dengan yakin itu akan mempermudah kita melakukan amal soleh. Nah, ketika kita malas misalnya salat rawatib, ya, kita paksa jihad melawan nafsu kita, kita salat, yakin. Salat rawatib kita pasti tidak disia-siakan Allah, akan dicatat kebaikan, ya. Ketika malas belajar, ya. Dan sesungguhnya belajar saat ini lebih mudah dibandingkan masa-masa yang sebelum kita, ya. Ada jenjang-jenjangnya, nanti ada kelulusan, ya. Dan umur-umur santri semua ini memang waktu untuk belajar, ya. Nah, kalau antum sibuk dengan pahala, mencari pahala dengan belajar ilmu agama, di luar sana orang sibuk mencari dunia, ilmu dunia. Nah, yang itu belum tentu mendapatkan pahala. Tapi antum otomatis mendapatkan pahala asalkan niatnya ikhlas. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa inna lahu katibun, dan kami akan mencatat itu sebagai kebaikan untuknya. Maka kata Syekh Zaid, fal wajibu ta'ahudun nafsi wa tamrinuha ala ta'at. Ini penting kata ulama kita. Yang wajib bagi kita adalah menjaga jiwa kita dan melatihnya agar melakukan ketaatan-ketaatan. Sangat benar apa yang diucapkan oleh Syekh Zaid ini. Nah, coba kita ingat kembali sebelum kita mondok misalnya. Berat mungkin untuk sholat, ya kan? Berat untuk disiplin. Tapi karena sudah terlatih mondok, terlatih untuk menjaga atau melakukan amal-amal soleh, maka terasa mudah, ya kan? Memang harus dilatih jiwa ini. Wa min dzalikal ihsan ilal muslimin umuman wa ilal aqaribi khususan wa ilal jari kadzalika khususan hatta yakunal abdul muslimu mu'minan haqqan wa muhsinan haqqah. Begitu juga kita harus melatih diri kita berbuat baik kepada kaum muslimin secara umum dan berbuat baik kepada kerabat secara khusus dan berbuat baik kepada tetangga secara khusus pula. Nah, harus dilatih. Nah, kadang sifat bakhil kita, ya, malas memberikan kebaikan, ya, kepada orang lain. Tapi itu dilawan, dilatih. Nah, terutama kalau menjalankan perkara yang wajib, ya, mengeluarkan zakat yang wajib, ya. Karena jika kita tidak keluarkan zakat yang wajib, kita berdosa, ya. Bahkan ancamannya sangat berat dalam Al-Qur'an, ya. Wayau 6 yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha, pada hari dipanaskan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, ya, di api neraka, kemudian disetrika emas dan perak yang sudah dipanaskan ke api neraka itu ke jidatnya, ke punggungnya, ya, ke badannya. Nah, sangat berat, ya, jika seorang tidak mengeluarkan zakat wajibnya. Hatta yakunal abdul muslim mu'minan haqqan wa muhsinan haqqah, ya. Supaya seorang muslim itu, ya, dengan melatih dirinya melakukan kebaikan menjadi mukmin yang sebenarnya, ya, dan orang yang berbuat baik dengan sebenarnya, ya, yang hakiki. Menjadi mukmin yang hakiki dan orang yang berbuat baik yang hakiki. Nah. Nah, masih panjang penjelasan Asy-Syadz dan masih banyak faedah-faedah yang sangat penting untuk kita ketahui, tapi kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.